Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa salli li rabbika wanhar. Syarhun qala Syaikhul Islami rahimahullahu ta'ala amarahullahu an yajma'a baina hatainil ibadataini wa huma as-salatu wan nusuku ad-dalatani 'alal qurbi wat-tawadu'i wat-tawadi'i wal iftiqar ya. wal iftiqari wa husnil dhanni wa quwwatil yaqini atuma'ninatil qalbi ilallahi wa ila iddatihi akasa hala ahlil kibari alil kibari wan nufrati aksu ahali ahlil kibri aksu halil kibri wan nufrati wan nufrati wa ahlil ghina wa ahlul hina anillahi alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim walladzina la mana nanti walladzina la yankhiruna lahu qawfan la yanharuna lahu walladzina la yankharuna lahu khawfan minal faqri walihada jamu bainahuma jama'a bainahuma fi qawlihi qul inna sholati wa nusuki al-ayah wa nusuku al-zabihatu lillahi ta'ala ibtihu'a wajhahu wajhihi fa innama ajallu ma yutaqarrabu bihi ilallahi ta'ala fa innahu ata fihima fil fa'i ad-dalati 'ala sababi li anna fi'la dhalika sababun lil qiyami bi syukri iya benar ya bi syukri ma a'tahu Allahu 'ala minal qausari wa ajallu ibadatil badaniyati as-salatu wa ajallu ibadatil maliyati an-nahru wa ma yajtami'u lil 'abdi fi sholati wa yajtami'u lahu fi ghairiha kama arafahu arbabul qulubi al hayati wa ma yajtami'u lahu fi nahri idha qaranahu al imani wal imanu mafail fa'il ya ma'akhir Iza qoronahu al-imanu wal-ikhlasu min kuwatil yaqini wa khusni dhanni amrun ajibun wa kana sallallahu alaihi wa sallam kasirus sholati kasirun nahri khobar kana kasiro kana ya kana sallallahu alaihi wa sallam kasirus sholati kasirun nahri intaha kultu wa qutta dhammanatis sholatu min anwa'il ibadati kasiron famin dzalika addu'a'u wattakbiru wattasbihu walqira'atu wattusam wattasmi'u wassana'u walqiyamu waruku'u wasujudu walittidalu wa iqamatul wajhi lillahi ta'ala waliqbalu 'alaihi bilqalbi wa ghairu dzalika mimma huwa masru'un fis sholati wa qulu hadhihi umuri min anwa'il ibadati allati la yajusu ayusarrifa minha syai'un li ghairillahi taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannif wa qawlihi fasalli li rabbika wanhar. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat di bab ini, itu bab menyembelih untuk selain Allah. Fasalli li rabb, maka salatlah engkau untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Maka Allah menggandengkan salat dengan sembelihan. Sholat adalah ibadah, maka sembelihan juga ibadah. sholat untuk selain Allah adalah syirik akbar, begitu juga menyembeli untuk selain Allah adalah syirik akbar. Nah, ini korelasi dengan tauhid ayat ini. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, kata Syekhul Islam rahimahullah, ya, amarahumullah, ya, amarahullahu ayajma baina hatainil ibadatain. Allah memerintahkan untuk menggabungkan dua ibadah ini, wahuma as-salatu wa nusuk, yaitu salat dan nusuk. Nusuk kemarin telah dijelaskan dalam berbagai tafsir adalah ibadah, adalah menyembelih. Salat dan menyembelih adallatani alal qurbi wat tawadu'i. Yang salat dan menyembelih ini keduanya dallatani menunjukkan akan adanya al-qurb, pendekatan diri kepada Allah, dan at-tawadu', sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Wal iftikhar, dan sikap membutuhkan diri kepada Allah. Wa husni dhanni, ya, yaitu juga sikap berbaik sangka kepada Allah. Wa quwwatil yaqin, kuatnya keyakinan. Wa tuma'ninatil qalbi, dan tentramnya hati. Ilallahi ta'ala wa ila idatihi, ya, tentramnya hati kepada Allah dan juga kepada idah, janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, aksa, bagusnya aksa aja daripada aksu, ya, ya, hirafnya ini hal aksa hali ahlil kibri, yang ini kebalikan dari kondisi orang-orang yang sombong, ya, kebalikan dari orang-orang yang sombong dan nukrah, ya, dan orang-orang yang berhati kasar, ya, yang bengis. Nah, wa ahlil ghina anillah, dan orang-orang yang merasa tidak butuh Allah. Alladzina la hajata lahum fi salatihim ila rabbihim, yang mereka enggak butuh kepada Allah, kepada Rabb mereka dalam salat mereka. Walladzina la yanharuna lahu khaufan minal faqri, dan orang-orang yang mereka tidak menyembelih, ya, lahu untuk Allah karena faqr, karena kebutuhan mereka kepada Allah. Ya, hakikatnya ketika kita menyembelih kurban misalkan, kita menyembelih untuk Allah karena kita butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita, butuh sembelihan kita. Maka ibadah jika didasari oleh ini, ibadah menyembelih, maka ini akan menghasilkan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada jama'a bainahuma fi qawlihi, oleh karena itu Allah menggabungkan antara sholat dan menyembelih ini dalam firman-Nya. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatki, wa nusuki, dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Wa nusuk adzabihatu lillah, yang namanya nusuk adalah menyembelih untuk Allah. Ya, menyembelih untuk Allah maksudnya apa? Ibtigha'a wajhi, dalam rangka mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Ya. Fa innahuma ajallu ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala. Karena keduanya, sholat dan menyembelih, itu adalah suatu hal yang paling agung dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, fa innahu atafihima bil fa'i. Maka Allah mendatangkan keduanya, ya, fasalli li rabbika wanhar. Ya, kan ada huruf fa tuh. Ya. Adalah ala sabab, yang ini menunjukkan kepada sebab. Ya. Li'anna fi'la dzalika, karena perbuatan tersebut, kan setelah Allah sebelumnya katakan inna a'toina al-kautsar, sungguh kami berikan pada engkau wahai Nabi al-kautsar. Dalam salah satu tafsir, al-kautsar adalah nahrun fil jannah, sungai di surga, yaitu hautnya Nabi, telaganya Nabi. Sungguh kami berikan pada engkau haut. Dalam riwayat yang lain, nikmat yang banyak. Maka oleh karena itu, kalau udah dapat nikmat yang banyak, dapat telaga di surga, telaga di akhirat, berarti engkau sholatlah dan menyembelihlah untuk Allah. Nah, ya, li'anna fi'la dzalika, karena perbuatan demikian, sababun lil qiyami bi syukri ma'atahu Allah ta'ala minal kautsar. Itulah sebab, ya, ya, sebab untuk, ya, melaksanakan syukur dari apa yang telah Allah berikan kepada Nabi berupa Al-Kautsar. Apakah telaga di surga, telaga di akhirat, atau nikmat yang banyak? Dua-duanya tafsirnya sahih. Ya. Wa ajalul ibadatil badaniyah as-shalah. Nah, ibadah badan yang paling agung adalah salat. Wa ajalul ibadati al-maliyah an-nahru. Dan ibadah yang paling agung dari sisi aspek harta, ibadah harta yang paling agung adalah menyembelih. Maka Allah gabungkan. Wa ma yajtami'u lil 'abdi fi salati la yajtami'u lahu fi ghairiha. Kama arafahu arbabul qulubi al-hayyati. Ya. Baik. Ya. Maka ya, wa ma yajtami'u lil 'abdi li salati. Ya. Dan apa yang terkumpul pada seorang hamba dalam sholat, ia tidak akan mendapatkan selainnya. La yasami lahu bi ghairiha. Tidak akan terkumpul pada selain sholat tadi untuk si hamba. Ya. Kama arafahu arbabul qulubil hayyah. Sebagaimana ini diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Ya, ketika dia mendapati sholat dia itu ya, sebagai suatu hal yang mententramkan diri dia, mendekatkan diri dia kepada Allah, maka dia tidak akan mendapati kondisi selain sholat ya, yang demikian. Nabi SAW mensifati sholat itu sebagai apa? Penyejuk mata, penyejuk pandangan. Ya, ya. Taib. Ju'ilati sholatu qurratal ayun. Ya, sholat dijadikan sebagai penyejuk mataku, kata Nabi. Bahkan Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk iqamah. Ya, seraya beliau bersabda, ya Bilal areh Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Maka kondisi sholat yang pada hamba tadi, yang dia mendapatkan ketenteraman, pendekatan diri kepada Allah, itu dia tidak akan dapatkan pada selain sholat. Ya, sebagaimana ini diketahui oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Wa may yastami lahu fin nahri, ya, idza qaranahu al-iman wal ikhlas, ya. Nah, begitu juga di sini. Ya. Di sini nih. Kata beliau, "Wa may yastami lahu fin nahri idza qaranahu al-imanu wal ikhlasu min quwwatil yaqin wa husnid dhon amrun ajibun wa kana katsira shalah." Wa kasiran nahri. Masya Allah. Begitu juga apa-apa yang terkumpul pada seorang hamba dalam sembelihan, ya, yang terkumpul dalam sembelihan, apabila diiringi oleh keimanan dan keikhlasan, kekuatan, keyakinan dan husnudzon kepada Allah, itu adalah perkara yang ajibun, ya, perkara yang sangat menakjubkan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak salat dan sangat banyak menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, selesai ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa beliau. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, maka aku katakan wa qad tadammanis salatu min anwa'il ibadati katsiran. Ya, maka salat pun telah menghimpun, ya, telah terkandung di dalam salat dari berbagai banyak ibadah. Ya, di antaranya faminta dika doa, di dalam sholat ada doa, ya enggak? Ya. At-takbir ada takbirat, tasbih ada tasbih, ada qiraah Al-Qur'an ada tasmi, sami'allahu liman hamidah ada sana, pujian rabbana walakal hamd, ada qiyam, ruku', sujud, i'tidal, iqamatil wajhi lillah. Ya. Baik, ini dalam sholat ini ibadah. Ya, wa kullu hadhihi al-umuri min anwa'il ibadah. Semua perkara ini kan diantara bentuk-bentuk ibadah. Allati la yajuz ayusrafa minha syai'un li ghairillah. Yang tidak boleh sedikit pun dipalingkan untuk selain Allah. Wa kadzalika an-nusuk, demikian pula menyembelih. Yatadammanu umuran minal ibadah. Di dalam menyembelih juga terkandung beberapa perkara dari ibadah, kama taqaddama fi kalami Syekhul Islam, sebagaimana telah berlalu dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada ketundukan, ada rasa membutuhkan di hadapan kepada Allah, ya, menyembelih pakai nama Allah, mengharapkan wajah Allah, mencari ridha Allah, ya, barakallahu fiik. Nah, itu kalau diberikan untuk selain Allah, maka itu syirik akbar. Ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan hadis berikutnya, an Ali ibn Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala haddatsana haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku bi arba'i kalimatin, tentang empat per kalimat. Ya, tentang empat kalimat. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat awa muhdisan, orang yang melindungi penjahat. Wa la'anallah man ghayyara manaral ard. Dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Rawahu al-Muslimun, rawahu Muslimun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam, faddal, dibaca syarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala, asyarhun rawahu Muslimun min turukin wa fihi qissatun. Wa rawahu al-Imam Ahmad kadzalika an Abi Tufaili qala qulna la'ali akhbaruna bishay'in qulna li'aliyin gitu. Oh, qulna li'aliyin akhbaruna bishay'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana itu akhbirna. Oh iya, akhbirna bishay'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma asarra ila shay'an ilayya. Oh iya, ma asarra ilayya shay'an katamahu nasu walakinnahu anna ana terus walakin sami'tuhu yaqul katamahu annasa katamahu annasa walakin sami'tuhu yaqulu la'anallaha man dhabaha li ghairi la'anallahu la'anallahu man dhabaha li ghairi lahi wala'anallahu man awa muhdisan. Terus wala anallahu man la'ana walidayhi wala anallahu man ghayyara tuhuma al-ardi ya'ni al-manara wa Ali ibn Abi Thalib wa huwa al-imam amirul mu'minin Abul Hasani al-Hashimi ibnu amin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa zawju ibnatihi Fatimata az-Zahra'i Zahra'i wa kana man asbaqa as-sabiqina al-awwal wa kana min asbaqis-sabiqina al-awwalina wa min ahli al-badrin wa bai'atir ridwani wa ahadis ahadul asharati wal mashhudi lahum bil jannah wa rabiul khulafa'ir rasidina wal munakibahu wa manakibuhu al mashhuratun enggak ada alnya itu kan. Oh iya, khobar mashhuratun radhiyallahu ta'ala anhu qatalahu ibnu muljamin al khariji fi ramadana sanata arba'ina qawluhu la'anallahu al-la'natu al-bu'du an madhannatir rahmati wal muwatinihi wa mawatiniha terus qila wal la'inu wal ma'lunu man haqqat alaihi al-la'natu terus audu'ya alaihi biha qala abu sa'adati aslul la'ni at-tardu wal ib'adu minallahi wa minal khalqi as-sabbu wa du'a'u. Taib hasbuk, hasbuk. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, syarhun min turukin. Ini dari berbagai jalan yang diriwayatkan dari Imam Muslim ini, wa fihi qissatun, dan di dalam hadis ini terdapat kisah. Ya, ya kisahnya di sini. Dari Abu Tufail yang ia mengatakan, saya pernah berada di sisi Ali bin Abi Thalib, maka ada orang yang datang kepada beliau. Ya. Maka Nabi yusirru ka ilaik wa qala fa ghadiba. Nah, disebutkan di hadis inilah ya. Nah, rawahu al-Imam Ahmad kadzalik. Imam Ahmad juga meriwayatkan demikian dari Abi Tufail, ia mengatakan kepada Ali, ia mengatakan, "Qulna li Aliin akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, kami mengatakan pada Ali, ya, sampaikanlah kepada kami suatu hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada anda secara rahasia, yang Rasulullah menyampaikan kepada merahasiakan kepada anda. Ya. Faqala ma asarra ilayya syai'an. Kata mahu an-nasa. Kata ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau tidak pernah menyampaikan kepadaku sesuatu hal secara rahasia, sesuatu yang beliau sembunyikan kepada orang-orang. Enggak ada, beliau telah menyampaikan semua. Walakin sami'tuhu yaqul. Makanya ya ketika ada orang yang bertanya demikian, ya kata Tufail, Abu Tufail, fa ghadiba Ali, marah. Enggak ada itu Rasulullah. Maka Nabi yusirru ilayya syai'an yaktumuhun nas. Ya, enggak ada itu. Ya. Nah itu ada kisahnya itu ya. Enggak ada. Namun beliau menyatakan, saya mendengar beliau bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini poinnya di sini, syahidnya. Wa la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang membela ya, yang men, apa namanya? Yang melindungi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan, ya. Kayak orang-orang yang melindungi Ferdi Sambo. Orang-orang yang melindungi pembunuh 6 kaum muslimin di kilometer 60. Dihilangin CCTV-nya. Dilaknat semua. Ya, dan ada yang bela mereka ikut dilaknat nanti. Ya, karena ada yang bela mereka juga, Cok. Dari kalangan liberal ya, dan dari kalangan ahli bid'ah yang mengaku-ngaku sebagai salafi. Karena waktu itu bela. Ya. Sempat diskusi sama saya langsung. Berapa Polri? Karena FPI memang berbahaya. Subhanallah. Seberbahayanya FPI sampai dibunuh darah kaum muslimin. 6. Nah, padahal terbukti di pengadilan mereka bersalah walaupun dibebasin ya. Walaupun dibebasin. 2 orang itu polisi membela diri katanya. La haula wala quwata illa billah. Dia yang nyerang, dia yang bela diri. Nah, tapi dengan ada kasih Sambo kan Allah tunjukkan itu. Nah, Allah tunjukkan. Itu dilaknat itu bela-bela mereka itu. Ya. Wala'ana Allah man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'ana man ghaira takhumal ard, yakni al-manar. Dan Allah melaknat orang yang ya merubah batas tanah. Ya. Tahum dengan fathah ta, bukan tuhum. Ya. Nah, yang benar dengan fathah. Ya, di saya juga dikasih tahu domah, tapi yang benar fathah. Silakan dibuka kamus. Ya. Dobatnya yang benar fathah. Tahum bukan tuhum. Nah, baik. Nanti akan ada penjelasannya itu mengenai mana ruf ar. Ya, di saya juga tuhum, antum juga ya, khata, ya, nggak ada urusan kita sama harokat, nggak ada urusan kita sama harokat penerbit. Ya. Lihat aja di kamus, silakan. Abu Wakila, nah, bisa biasa nyari kamus, silakan. Tuh, tahum yang benar, artinya manar, ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Kemudian, wa Ali bin Abi Thalib. Ya. Hmm. dan Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ya, al-imam, beliau adalah imam Amirul Mukminin Abu Hasan, makunyahnya Abu Hasan, juga kunyah berikutnya Abu Turab Al-Hashimi dari Bani Hashim, Ibn Abi Amin Nabi, putranya paman Nabi, beliau sepupu Nabi, anak Abu Talib, Zawjatu Benatihi, suami dari putri Nabi, Fatimah Az-Zahra, wa kana min asbaqis sabiqin, dan beliau termasuk diantara orang yang paling lebih dahulu yang al-awwalin masuk Islam, wa min ahli Badrin, beliau ikut perang Badar, ikut bayat Ridwan, ahadul asyarati al-mashhur ilahum bil jannah al-mashhudi, salah satu dari 10 orang yang dipersaksikan mereka masuk surga ketika mereka masih hidup. Wa rabiul khulafa'ir rasyidin, yang keempat dari khulafa'ir rasyidin. Wa manakibuhu mashhuratun radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan manakib beliau, ya, kemuliaan kehebatan beliau ini sangat terkenal. Qatalahu Ibnu Muljim Al-Khariji. Beliau dibunuh oleh Ibnu Muljim, seorang Khawarij. Abdurrahman, ya, afwan, Ibnu Muljam, bukan Muljim, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, seorang Khawarij. Nah, Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Ali sebagai mahar dari pernikahan dengan istrinya yang sangat cantik. Namun istrinya ini seorang Kharijah, wanita Khawarij, anak Khawarij, bapak Khawarij, keponakan Khawarij, yang pamannya, bapaknya, abangnya mati semua ketika perang melawan Ali bin Abi Thalib. Maka dendam berkecamuk di wanita itu terhadap Ali. Ya, Abdurrahman bin Muljam awalnya orang benar. Ya, nikah sama dia, tertarik, naksir. Cantik jelita Arab sama istrinya. Maharnya itu. Setelah nikah berhubungan badan, ditagih istrinya. Kapan kamu mau bayar mahar? Bayar maharnya membunuh Ali bin Abi Thalib. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati nih gara-gara karena wanita. Karena wanita. Ya, bucin ya. Ya. Ya. Taib. Padahal ketika perang melawan Mesir, ketika kaum muslimin menaklukkan Mesir, Abdurrahman bin Muljam ini ikut. Ya, diikut. Ya. Dan beliau ini terkenal sebagai ahli fikih dan ahli Quran. Hafal Quran. Ya. Nah. Bahkan beliau muridnya Mu'adz bin Jabal. Murid qiraahnya Mu'adz bin Jabal. Maka beliau talaki Qurannya langsung kepada Mu'adz bin Jabal, ahli ibadah. Ya. Masih ingat gak ke kisah Sobik At-Tamimi yang dipukul kepalanya oleh Umar bin Khattab, ya, sampai berdarah. Dia suka nanya-nanya tentang ayat-ayat yang apa makna wadzariyati, apa makna ini, apa dijelasin sama Umar. Seandainya aku gak mendengar Rasulullah bersabda tentang, aku gak akan mengatakan. Nanya lagi, akhirnya Umar betok palanya pakai pelepah kurma sampai berdarah-darah, digetok lagi sama Umar, digetok lagi, masukin penjara. Kata Umar, pul apa, pas udah selesai sembuh, diutus oleh Umar ke kampungnya dan diumumin tahdir orang ini. Nah, yang mengutus itulah Abdurrahman bin Muljam di masa Umar bin Khattab. Ya, beliau ketemu banyak sahabat, muridnya Mu'adz bin Jabal dalam qiraah. pernah menjadi utusan Umar, kepincut wanita cantik jelita Arab, ya kayak gini maharnya membunuh Ali. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah. Mana lagi tadi? Nah. Ya. Qatalahu Ibnu Muljam Al-Kharji fi Ramadan sanata 40. Beliau dibunuh oleh Ibnu Rahman bin Muljam pada bulan Ramadan di tahun 40. Ya, 40 Hijriah. Allah musta'an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qawluhu la'anallah al-la'nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat. Laknat itu apa sih? Al-bu'du an madhannir rahmah wa mawatiniha. Al-la'nah itu adalah menjauhkan dari madhannir rahmah. Ya, dari harapan rahmat dan tempat-tempat rahmat dijauhkan. Wa qila wal-la'in wal-mal'un. Ya. Maka dikatakan al-la'in, al-mal'un. La'in yang melaknat, mal'un yang dilaknat. Ya. Man haqqaqat 'alaihi la'nah. La'in yang terlaknat dan mal'un, ya sama ini kayak wazan qatil, itu maksudnya maqtul. Mal'un. Man haqqaqat 'alaihi la'nah, yang berhak untuk dilaknat. Au du'iya 'alaihi biha, atau yang didoakan dengan doa laknat. Qala Abu Sa'adat, aslu la'ni at-tardu wal ibadu min Allah wa min al-khalq wasabu wad-du'a'u. Ya, kata Abu Sa'adat, asal kata dari laknat adalah pengusiran. At-tard wal ibad, menjauhkan dari Allah, dari makhluk dengan mencelaknya dan doa keburukan untuknya. Nah, fadhal qala Syekhul Islam. Bismillah, qala rahimahullah. Qala Syekhul Islami, ma ma'nahu inna Allah ta'ala yal'anu man istahaqqa al-la'nata bil-qawli kama yusalli subhanahu ala man istahaqqa salata min ibadihi. Qala ta'ala, huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal zulumati ilan nur wa kana bil-mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا ثقيلا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجبرائيل سمعه منه وكما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. Fassalatu thana'ullahi ta'ala kama taqaddama. Fallahu ta'ala huwal musalli wa huwal muthibu kama dalla ala dhalika alkitabu wa sunnatu wa alaihi salaful ummati. Qala al-imamu Ahmadu rahimahullahu ta'ala, lam yazalillahu mutakalliman idha sya'a. Qawluhu man dhabaha li ghairillahi, qala shaykhul islami rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, wa ma uhilla bihi li ghairillahi, ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا. وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم. وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم. وقلنا عليه بسم الله فإذا حرم ما قيل فيه فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. fa innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillahi wa ala hadza falau dhabaha li ghairillahi mutaqarriban ilaihi la haruma wa in qala fihi bismillah kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min mana min munafiqai hadhihi munafiqi munafiqi hadhihi ummati. Jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan dihadap nun. Terus alladzina qad yataqarrabuna ilal kawakibi bidzabhi wal bukhuri bakhuri wa nahwi dzalika wa in kana haula'i murtaddina la tubahu dzabihatuhum bihalin lakin yajtami'u fi dzabihati mani'ani al-awwalu annahu mimma uhilla bihi li ghairillahi wa tsani annaha dzabihatun murtaddin. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini di kitab beliau Minhaj Sunnah Nabawiyah, inna Allah taala yal'anu man istahaqqa al-la'nata bil qaul, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang memang layak dilaknat, bil qaul, dengan firman-Nya. Kama yusalli subhana ala man istahaqqa as-salata min ibadihi, sebagaimana Allah berselawat kepada hamba-hambanya yang berhak memang dia mendapatkan selawat. Ya, namun kalau makna Allah berselawat kepada hamba itu maksudnya adalah Allah mengampuninya, merahmatinya, begitu. Semisal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, kalau ya selawat malaikat baru permohonan ampunan, permohonan rahmat. Nah, mana lagi tadi? Qala ta'ala huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatahu wa malaikatuhu. Ya. Dan dialah Allah yang yusalli 'alaikum, yang telah berselawat kepada kalian dan malaikatnya berselawat pada kalian. Artinya apa? Allah memberi rahmat kalau malaikat memohon ampunan berselawatnya. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ya. Dan tahiyyatuhum. Ya, itu kan ada ayat lanjutannya. Ya. Liukhrijakum minadz dzulumat ila nur, supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Maka nabil mu'minina rahimah tahiyyatum yawma yalqawnahu salam. Ya. Salam penghormatan kepada mereka, orang-orang beriman pada hari itu, ketika mereka menemui Allah. Salam penghormatannya adalah salam. Nah, wa qala ta'ala inna Allah la'anal kafirina wa addalahum sa'ira. Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan mereka api neraka yang menyala-nyala. Wa qala mal'unin. Ya. Ya. Ainama suqifu ukhidhu wa qutilu taftila. Ya. Baik. Mereka dalam keadaan terlaknat, di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap, dibunuh dengan taktila, dibunuh dengan sebunuh-bunuhnya. Nah, itulah ya. Baik. Wal Quran kalamu ta'ala. Al Quran adalah kalam Allah ta'ala. Awhahu Jibrilu. Awhahu ila Jibrila. Waballaghahu Rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah yang Allah wahyukan pada Jibril. Jibril kemudian menyampaikannya kepada Rasulnya, yaitu Muhammad SAW. Wa Jibril sami'ahu minhu. Jibril mendengar Quran itu dari Allah. Sami'ahu. Maka yang namanya Quran biharpin wa sautin, dengan huruf dan suara. Jibril yang mendengar. Ya. Dan Quran ini juga didengar. Ya. Baik, barakallahu fikum. dengan huruf dan suara. Ya. Baibarakallahu fikum. Kalau Asy'ari berpendapat Quran tanpa huruf, tanpa suara, berarti Allah berfirman kepada Jibril, kalam nafsi. Enggak ada huruf, enggak ada suara, langsung terbetik di hati Jibril. Kalam Allah. Baru Jibril mentransfer kepada Nabi dengan huruf dan suara. Ini pendapat bid'ah. Ya. Baibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Insyaallah, mana lagi tadi? Kama saya tipi salat sebagaimana datang dalam salat insyaallah taala. Fa salatu sanaullahi taala. Kama taqaddama. Ya. Salat apa namanya? Sedangkan selawat as-shalah adalah pujian Allah. Ketika Allah berselawat kepada Nabi, Allah memuji Nabi. Ya, merahmati Nabi. Kama taqaddama. Fa Allah taala huwal musalli. Allah lah yang berselawat, artinya memuji Nabi. Wa huwal musibu. Dan dia yang memberi pahala. Kama dalla ala dzalikal kitabu was sunnatu wa alaihi salaful ummah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan di atas inilah pendapat salaful ummah. Kata Imam Ahmad, lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Allah senantiasa berfirman jika Allah kehendaki. Wa qauluhu man dzabaha lighairi Allah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah, kata Syekhul Islam pada firman Allah, wa uhilla bihi lighairi Allah. Ya, dan binatang-binatang itu ketika disembelih disebut dengan nama selain Allah. Zahiruhu ya, annahu ma dzubiha lighairi Allah. Zahirnya, makna zahirnya, hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Mislu ayyukal hadza dzabihatun likadza. Semisal dikatakan ini sembelihan untuk ini, untuk Nyi Roro Kidul, untuk jin. Wa idza kana hadza huwal maqsud. Ya. Jika ini yang dimaksud, maka lafadha bihi, apakah dia mengucapkan aw lam yalfat, ataupun dia tidak melafatkan, sama aja. Apakah dia melafatkan atau dia tidak melafatkan? Lafadha yalfidu apa yalfadu? Hah? Nah, lafadha yalfidu. Yalfidu. Aw lam yalfid. Jarang kita tasrif ini ya, lafadz yalfidu itu. Ya. Wa tahrimu hadza azharu min tahrimi ma dzabahahu lil lahmi. Ya. Baik. Dan keharamannya lebih jelas daripada apa yang disembelih. Ya. Karena diharapkannya daging. Ya. Qala wa qala fihi bismillah bismil masih aw nahwi. Kama anna dzabahna mutaqarribina ila Allah taala kana azka wa azama mimma dzabahnahu lillahmi. Ya. Dengan menyebut misalkan nama Al-Masih atau selainnya, dengan nama Al-Masih sama halnya apa yang kita sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah lebih bersih, lebih mulia, lebih agung daripada apa yang kita sembelih karena dagingnya dengan menyebut nama Allah padanya. Ya. Fa idza haruma makila fihi bismillah bismil masih awi zuhrah fali ayahruma makila fihi li ajli masih awi zuhrati aw qasada bihi dzalika aula. Zuhrah itu apa ya? Nama planet ya? Oh iya. Zuhrah. Ya. Lupa saya. Venus ya? Zuhrah. Nah. Ya, apa Bu Kilah? Zuhrah. Takut salah terjemah. Planet ya? Planet apa? Mars apa, Pak? Nah. Baik. Venus ya. Nah, jika penyembelihannya disebut namanya nama Al-Masih atau nama planet Zuhrah ada yang diharamkan, maka penyembelihan yang dipersembahkan untuk Masih atau planet, kalau nyembelih pak kita nih, sisi pendalilannya, kan diharamkan menyembelih dengan nama selain Allah. Kita misalkan nyembelih dengan ya bukan Bismillah tapi Bil Masih, ya Bi Syekh Abdul Qadir Jilani, itu haram pakai nama Syekh Abdul Qadir Jilani, apalagi sembelihannya untuk Syekh Abdul Qadir Jilani, untuk mendekatkan diri kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada harapan di situ, ada ketakutan di situ, ada pengagungan di situ, ada kecintaan, ketundukan di situ. Paham enggak, Pak? Ya. Hah? Maka aula. Ya, au qasada bihi dzalika aula li ajli Masih. Apakah dia maksudkan di situ? Ah, maka ini lebih parah lagi. Pakai nama Al-Masih aja haram, apalagi untuk Al-Masih. Ya. Nah, sebagian musyrikun zaman sekarang mereka ngeles. Kata mereka, ya enggak, ini untuk sedekah untuk jin, ketika mereka apa namanya memberikan sesaji kepada jin, nanti akan datang di hadis walaupun dalam seekor lalat, itu dikategorikan dabah, ya makanya dimasukkan di bab ini, bab menyembelih untuk selain Allah, yang hadis dakhala rajulun aljannata fi dzubabin wa dakhala rajulun annara fi dzubabin, ada seorang masuk surga masuk neraka karena seekor lalat. Jadi ada orang yang memberikan sesaji pada jin berupa kue apem, telur, kopi, gandum, dan seterusnya. Ya, mereka maksudkan apa? Mereka ngeles apa? Ini sedekah untuk jin. Ini mustahil. Jin itu makanannya tulang. Mereka nggak makan nih apem apa segala macam. Ini yang pertama. Yang berikutnya, ketika mereka memberikan makanan tersebut untuk jin, di situ ada harapan agar dihilangkan bala. Ada ketakutan supaya tidak didatangkan bala. Ada pengagungan diberikan dengan khidmat. Ada ketundukan. Ada mahabbah. Ini ibadah semua. Ibadah kolbu semua. Apalagi yang mereka memberikan sesaji untuk Nyi Roro Kidul di pantai selatan dengan khidmat di waktu tertentu, pakaian tertentu, caranya. Kan kalau ngasih makan ikan, kata mereka kan ini kan buat ngasih makan ikan. Kasih makan ikan itu ditebar. Kayak orang ngasih makan lele. Gak ada kayak begitu, pelan-pelan ditaruh di airnya gitu. Gak ada, yang ada disebar ya gak? Gitu. Ini dengan hikmat, dengan pelan-pelan. Kenapa mereka, ini pelan-pelan ini? Ini udah isyarat besar, ada ketundukan. Ada perendahan diri, ada zul. Ada perendahan diri. Ada ketundukan hati, ada kecintaan, ada harapan, harapan supaya diberikan manfaat. Ada ketakutan, takut dapat mudarat. Ada kecintaan. Nah, ini semua adalah ibadah kolbu yang diberikan pada selain Allah, syirik akbar mutlak. Ya, Pak, sebut nama selain Allah aja haram dagingnya dimakan. Ya, ini ada orang yang beli, nggak nyebut nama Allah. Ya, Bismillah, haram dimakan langsung dagingnya, haram langsung dimakan dagingnya. Ya, ya, kan Allah jelaskan daging-daging yang nggak boleh dimakan. Wa ma uhil labihi li ghairillah, yang di situ disembelih dengan selain nama Allah haram. Apalagi ditujukan, diniatkan, dimaksudkan. Apakah dia melafatkan atau tidak melafatkan? Karena itu kan urusan kolbu ya. Dan urusan kolbu itu akan nampak lewat indikasi anggota tubuh dia. Ketika dia memberikannya dengan hikmat, dengan pelan-pelan. Saya pernah nonton, kita pun juga pernah nonton ya. Orang-orang yang memberikan narung saji, sedekah laut, mereka pelan-pelan ya. Bawa rame-rame, pakai apa tuh namanya? Tandu. Kalau ngasih makan ikan ngapain begituan? Lemparin aja, dan lebih-lebih lagi ikan gak butuh makanan dari kita, bahkan itu nyampah, melanggar konstitusi internasional, menyampah di lautan. Ikan dia banyak makannya di terumbu karang, di lautan. Makanan ikan besar, ikan kecil, makanan ikan kecil, rumput laut, terumbu karang, makanan di situ. dikasih makan pala kebo, tanduknya gimana? Hiu aja keselak, apalagi ikan kecil, hiu aja keselak makan tanduk kebo, gimana coba? Nah, makan lagi telur apa itu? Itu kan gak masuk akal ketika mereka ngeles. Nah, walaupun sekarang para murtadun itu terang-terangan, ini kearifan budaya lokal. Karena udah gak bisa ngeles lagi, ini kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kafirnya mereka lebih kafir daripada Abu Jahal. Kalau Abu Jahal masih mending, ketika syiriknya Abu Jahal itu masih ada korelasi ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Enggak, kami enggak beribadah kok kepada berhala ini, melainkan berhala ini agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kata mereka, haulai syufa'una indallah. Ketika mereka menyembelih selain Allah, menyembah selain Allah, kata mereka, ini wali-wali ini, kuburan ini akan menjadi juru pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Intinya kesyirikan musyrikin Quraisy itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah atau ingin mencari perlindungan kepada Allah. Nah, kalau musyrikin zaman sekarang enggak ada sama sekali dikaitkan dengan Allah. Murni kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Lebih kafir daripada Abu Jahal. Ya, mereka lebih zalim, lebih kafir, lebih sesat daripada Abu Lahab. Diberi uzur. Aduh. Makanya kalau antum belajar kaidah keempat Qaidul Arba, apa sih? Musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah daripada musyrikin zaman Quraisy. Maknanya apa? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, musyrikin zaman sekarang berarti aula bitakmir, lebih layak untuk dinyatakan kafir. Orang kesyirikannya lebih parah, kok lebih diudur gitu. Ini kan enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Paham enggak sini? Ya. Baik. Nah, berikutnya lagi. Fa innal ibadata li ghairillah a'dhamu kufran minal isti'anati bi ghairillah. Ya. Maka sesungguhnya ibadah kepada selain Allah itu lebih besar kekafirannya daripada minta tolong kepada selain Allah. Wala hada berdasarkan hal ini falau dzabaha li ghairillah ta'ala mutaqarriban ilaih. Ya. Seandainya ada orang yang menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, mengharapkan ada harapan datang manfaat, ada ketakutan mudarat kalau enggak disembelih. Ya, la haruma. Ya, la haruma. Ya, maka tentu ini haram hukumnya. Ya, bahkan menjadi syirik akbar. Dagingnya haram. Wa in qala bihi, makanya itu ya, perhatikan, kita boleh makan dari hasil acara bid'ah, makan-makan tahlilan gitu, antum diberikan, makan aja, karena mereka niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Gak ada tuh orang tahlilan niatnya buat nyiror kidul, gak ada, semua buat sedekah, walaupun keliru caranya. 3 hari, 10 hari dikasih nasi kotak, terima aja. Ya, ada nasi apa sambal ati entak, kentang, ada ayam goreng yang bakar, terima aja. Orang dia niatnya sedekah karena Allah. Enggak ada tuh yang namanya orang tahlilan kenduri kematian ini buat nyiroro kidul, enggak ada kayak gitu. Jangan ngarang-ngarang. Iya kan? Memang bid'ah-bid'ah, tapi kita harus adil. Dia ini ikhlas karena Allah. Berarti boleh dimakan enggak? Boleh. Ini yang pertama. Nah, sekarang ada sesaji yang diberikan untuk jin, untuk Nyi Roro Kidul, untuk Dewi Sri. Mereka niatkan untuk diberikan sebagai pendekatan diri kepada Allah. Nah, ini yang kata para ulama enggak boleh dimakan. Ya. Mungkin antum dulu waktu kecil-kecil pernah nyolong makanan sesajen, ya. Bisa ya. Nah, itu memang mereka niatkan untuk selain Allah. Ya. Nah, makanya kata Syekh, "Falau dhahaba li ghairillah mutaqarriban ilaihi la haruma. Wa in qala fihi bismillah." Walaupun dia mengucapkan dengan nama Allah. Ya, perhatikan. pakai nama Allah apa enggak, itu menyebabkan jadi halal atau haram dagingnya. Jadi halal atau haram dagingnya. Nih niatnya untuk Allah nih. Ada orang nih nyembelih kurban. Akekah, oh, kan untuk Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si jagalnya kelupaan. Sini. Ayo buruan. Seret. Nah, jagal, ente enggak nyebut nama Allah tadi. Oh iya lupa, mahdzub. Enggak bisa. Mesti dilapatkan. Berarti dagingnya bangkai. Syirik enggak si tukang jagal tadi? Enggak syirik. Itu hanya hubungannya ke halal daging atau halal haram. Nah, sekarang si jagal menyembelih untuk Nyi Roro Kidul atau syarat biar dari si dukun Rara. Biar ini jinnya biar enggak apa namanya? Biar menghambat hujan. Disembelih. Pakai bismillah sekalipun, pakai bismillah enggak pakai bismillah atau enggak pakai bismillah, itu tetap syirik si penyembelihnya dan yang terlibat semuanya musyrik. Ya, yang nyuruh, yang nyembelih, yang dukung, yang ridho, itu musyrik. Karena ridho kepada kemusyrikan dihukumi sebagai orang musyrik. Ya. Ada orang ridho kepada dukun Rara, enggak apa-apa kok jadi dukun itu di acara 17 Agustus di Istana Merdeka, dia dihukumi musyrik juga. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya di Sabilur Rasyad, syarah dari Tathirul I'tiqad, dan ulama yang lain juga menjelaskan hal ini. Paham enggak sini? Nah, kalau dia nyembelihnya pakai nama Allah sekalipun ya, tapi ini buat Nyi Roro Kidul Dewi Sri, tetap haram dimakan dan musyrik. Nah, sekarang roti kan enggak disembelih, tapi dipersembahkan untuk Dewi Sri, untuk Nyi Roro Kidul, untuk jin, telur, kopi. Ada orang lagi main, "Wah, kopi ini." Dia tahu itu untuk jin, kecuali dia enggak tahu. Dia enggak tahu ini haram kan milik orang lain kan? Kopi ini. Minum ah. Haram dia. Ya enggak? Kalau dia enggak tahu. Nah, apalagi dia tahu ini untuk selain Allah. Enggak boleh dimakan. Siapa yang masih kecil dulu pernah nyolong? Nah, itu haram. Ya, makanya ini yang dikatakan oleh para ulama. Kalau sedekah acara bid'ah, mungkin mereka buat Allah. Gak ada tuh orang tahlilan itu buat jin, gak ada. Semuanya untuk Allah. Sampai mereka ngutang, ya gak? Sampai mereka ngutang, sedekah. Mereka harapkan dengan membagi-bagikan makanan, ada harapan buat si mendiang keluarganya diampuni oleh Allah, dirahmati Allah. Bukan diampuni oleh Nyi Roro Kidul, diampuni oleh Dewi Sri. Gak ada keyakinan kayak gitu. Jangan ngada-ngada, ya gak? Semuanya berkeyakinan apa? Untuk Allah, agar mendiang keluarganya diampuni Allah, dirahmati Allah, dan seterusnya. Pokoknya kaitannya dengan Allah. Berarti makanan untuk para tamu dikasih, terima aja. Bid'ah acaranya gak melazimkan haram makanannya. Paham gak sini? Acara bid'ah, tapi gak melazimkan makanan jadi haram. Itu kaidah dari mana? Kaidah dari mana itu? Ya. Ada acara kayak itu, tahlilan, maulid, ya. Isra Mi'rajan, mangan gitu kan. Kata si Gus Miftah, paling enak jadi orang NU. Acara apa? Mangan, selawatan mangan, maulidan mangan. Doain orang sakit, mangan. Orang sakitnya mati, mangan kabeh katanya. Mangan gitu. Lah itu makanannya halal. Ya. Bisa dipahami sini ya. Nah, jangan keliru, sebagian ikhwah keliru karena dia gak tahlilan dikasih sama tetangganya nasi kotak, wah gak, atau kalaupun dia terima dia kasih kucing, ini keliru. Sejak kapan ya jadi haram itu makanan? Kaedahnya berarti dia gak ngerti ya. Yang haram itu apa? Yang disembelih dengan nama selain Allah, walaupun ditujukan untuk Allah. Acara akekahan, kelupaan nyebut bismillah. Kalau lagi kurban Idul Adha, kelupaan nyebut bismillah. Kelupaan. Kang ayam sembelihnya di mana? Di setrum. Haram. Walaupun tujuannya bukan untuk setan, tujuannya untuk makan aja, untuk dagang. Tapi matinya ayamnya disetrum, digebuk. Haram dimakan. Tapi syirik gak? Enggak. Karena kan niatnya bukan untuk selain Allah. Ya, baik. Ini kaidah ini yang ikhwan enggak paham ini. Karena ngajinya gitu sih, cuman dengerin fatwa ya. Apa kalau ngaji kitab dia tahu kaidah. Ustaz, boleh enggak makan dari tahlilan? Ya ustaznya juga kokoh enggak jelas. Enggak ngerti, enggak belajar juga. Haram. Itu acara bid'ah. Ta'awun alal ismi wal udwan. Apa coba dalilnya? Ta'awun alal ismi wal udwan. Saya pernah dengar gitu. Ini tolong nolong. Apa coba? Tolong menolongnya apa dia gitu? Kaidahnya enggak ngerti. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa in qala fihi bi bismillah. Walaupun dia di ketika menyembelih itu untuk selain Allah dipakai nama Allah. Ya, kama yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhil ummah. Sebagaimana dilakukan oleh sekelompok dari kalangan munafik umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ilal qawaqib bidzabhi wal bakhuri wa nahwi dzalik. Yang mereka mendekatkan diri beribadahnya kepada bintang-bintang. Ya, dengan menyembelih atau bakhur, memberi api-apian gitu. Apa ya? Kemenyan gitu, bakar kemenyan dupa gitu, bakhur. Ya, wa nahwi dzalik dan semisalnya. Wa in kana ulai murtaddin. Nah, jika mereka ini sudah murtad, la tubahu dzabihatuhum bihalid. Ya. Maka sembelihan mereka tidak sah bihalin sama sekali bagaimanapun keadaannya. Enggak sah. Ya. Ini Adi Armando nyembelih pakai nama Allah, bismillah. Sah enggak? Hah? Adi Armando kan udah murtad. Ya. Dia nyembelih. Ayo main ke rumah saya, ntar saya potongin ayam. Bismillah. Allahu Akbar. Wah. Sah enggak? Ya. Enggak. Dagingnya haram. Kenapa? Karena dia murtad. Gitu. Orang Nasrani, ahlul kitab. Loh, kan Adi Armando bukan Nasrani, bukan ahlul kitab, murtad. Nah, kalau ahlul kitab baru. Ya, baru. Maka kekafiran murtad itu lebih parah daripada kekafiran ahlul kitab. Ahlul kitab sembelihannya masih sah. Wanita mereka boleh dinikahi. Tapi wanita murtadah enggak boleh dinikahi. Namun dalam adab Syafi'i perhatikan, alkitabnya itu adalah alkitab Bani Israel. Ya. Kristen Nas Yahudinya itu adalah Bani Israel. Bukan Kristen Batak, bukan Kristen Manado, ya. Bukan Kristen Ferdi Sambo, bukan. Ferdi Sambo Kristen ya? Kristen. Alhamdulillah. Dia murtad masuk Nasrani, hukumnya dia murtad dia. Bukan jadi alkitab gitu, hukumnya dia udah murtad, mesti dibunuh oleh pemerintah Islam. Ini ada si fulan, murtad. Ini statusnya murtad. Diberi tigang waktu 3 hari, ditangkap. Dia gak bisa bebas gitu, habis itu jadi pendeta gitu. Gak mana ada, kayak si Saifuddin tuh ya. Siapa tuh namanya, kurang ajar, Saifuddin Ibrahim ya? Dia murtad gitu, terus jadi Nasrani. Enggak, status dia enggak Nasrani, murtad. Enggak ada. Dia enggak boleh punya kelapangan, punya agama baru gitu. Yang namanya murtad ditangkap, 3 hari suruh tobat, enggak mau, bunuh, hukum mati. Jadi enggak ada tuh peluang di besok-besok jadi Nasrani influencer orang Kristen. Enggak ada cerita kayak gitu. Tapi ada lain pemerintahan tuh yang ngawur. Ya, kalau di negeri Islam orang murtad itu ditangkap, dibunuh, bukan dilestarikan, dipiara, jadi buzzer, jadi influencer, jadi pendeta, kurang ajar. Ya. Kalau sembelihan yang belum disamakan itu ada orang lain kitab. Sembelihan ahlul kitab sah dengan tadi kaidah menyebut nama Allah. Menyebut. Yang di masa Nabi, yang kalau ahlul kitab di masa Nabi Bani Israel, karena Yahudi yang waktu itu ada di Madinah sebelum terusir, mereka jelas Bani Israel. Mereka hijrah dari Syam ke Taif, Taif pindah ke Madinah, Madinah pindah ke Khaybar, Khaybar diserang lagi, pindah akhirnya balik lagi ke Syam lagi. Masa Umar datang lagi, mereka keluar dari Syam lagi. Di masa Umar mereka keluar dari Syam lagi, sebagian masih ada di Syam, tapi Yahudi ini kabur. Ya, baru nanti ya mereka lari ke Eropa kan. Berarti orang itu melawan Kristen dengan orang Yahudi. Ah, enggak sah. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Syafi'i, ahlul kitab yang mu'tabar, yang teranggap, hanya Bani Israel. Ya. Selain Bani Israel, bukan ahlul kitab. Ya, kafir. Mana lagi tadi? Latin. Ah. Ya. Kultu. Wasani. Ya. Lakin yastamiu fi tabihati mani'an. Namun terkumpul di sembilan tadi dua mani', dua penghalang. Enggak bisa dimakan. Al awal mimma uhilla bihi li ghairillah. Yang pertama disembelihnya dengan nama selain Allah. Wasani annaha dzabihatu murtaddin. Yang kedua itu sembelian orang murtad. Ya. Qultu hadza la ikhtilafa fihi. Ini perkara yang enggak ada perselisihan di sini. Ya, enggak ada perselisihan. Bainal ulama. Hah? Belum dibaca. Ya, oh ya tepat dok, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu hadza la ikhtilafa fihi. La ikhtilafa. La ikhtilafa fihi bainal ulama'i. Wa amma idza dubiha lilahmi wa idza dabaha lilahmi lilahmi wa dzakara berarti wa dzakara ala dabihati dabihati ismul masihi maf'ul dari dzakara ismal masihi au zahrati zuhrati au zuhrati wa nahwi dhalik fa hadha alladhi fihi khilaful ulama'i wa kalamu syaikhi wa kalamu syaikh al-islami hadha yadullu ala annahu yaqulu bi tahrimihi wa wafaqahu ala dhalika ba'dul ulama'i wa dhakara al-qurtubi fi tafsiri qawlihi ta'ala wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi thumma istathna qawluhu wa tu'am tasna qawlahu maf'ul thumma istathna qawlahu wa tu'amul ladina utul kitab hillu lakum ya'ni dabihatal yahudi wa nasrani wa in kana an nasraniyu yaqulu inda dabhi bismil masihi wal yahudu yaqulu bismi uzairin wa dhakara qawla atta'i kullu min dabihati an nasrani wa in qala bismil masihi li anna Allah ta'ala qad abaha daba'ihahum wa qad 'alima ma yaquluna wa dhakara mithluhu anil qasim ibni wa dhakara mislahu anil qasim ibni mukhaymarata wa huwa qawlu al az-zuhri wa rabi'ata wa sya'bi wa makhulin wa ruya ani ubadata bni as-samiti wa abi adardai minas sahabati intaha mulkhasan thumma qala wa min hadal babi ma yaf'aluhu al-jahiluna bimakata minad dabhi lil jinni wa lihada ruya ani nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu naha an dabai hil jinni intaha qala zamakhshari kanu idastaru daron Au banuha au awistakhraju ainan dabahu dabihatan khawfan antusibahum aljinnu fa'udifat ilaihim ad-dabaihu lidhalika. Nah, taib. Tanggung. Wadakar Ibrahimu al-marwazi annama dubiha anda istiqbali as-sultani takriban ilaihi. Takarruban ilaihi. Afta ahlu Bukhara bitahrimihi li'annahu mimma ahallu lighairillahi uhilla lighairillahi qawluhu. Hasbuk cukup. Nah, barakallahu fik. Ya, dari mana tadi ya? Kultu hadha lakhtilafa fih. Aku katakan ini enggak ada persisihan di kalangan para ulama. Ya. Enggak ada persisihan. Amma ma idza dzabaha lidlahm. Adapun jika seorang tadi menyembelih ya karena untuk makan dagingnya aja. Wa dzakara ala dzabihati ismal masih. Ya, dan si orang Yahudi atau Nasrani tadi menyembelihnya itu dengan nama menyebut nama Al-Masih bukan nama Allah atau Zuhrah dan semisalnya, fahadza alladzi fihi khilaful ulama. Ini yang khilaf para ulama. Namun saya sendiri condong ke yang haram ya, ikutin pendapat ulama yang haram. Memang ada ulama yang mengatakan tetap halal karena kemutlakan ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum. Dan makanan yang sembelihan disembelih oleh ahlul kitab itu halal buat kalian. Para ulama memberikan dobat, memberikan batasan. Kalau pakai nama Allah baru halal, Yahudi Nasrani. Tapi kalau pakai nama selain Allah Al-Masih, haram. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh karena kemutlakan ayat tadi. Mukalamu Syekhul Islam dan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah hadha yadulu ala annahu yaqulu bitahrimih. Ya, ucapan Ibn Taimiyah menunjukkan akan keharaman si ahlul kitab yang menyembelih hewan dengan nama selain Allah, maka enggak boleh. Ya, si muslim aja menyembelih untuk nama menyembelihnya itu enggak pakai nama Allah, haram dimakan. Apalagi ahlul kitab. Ya, wa wafaqahu ala dzalika ba'dul ulama. Sebagian ulama menyepakati pendapat Syekhul Islam ini. Wa dzakara Qurtubi fi tafsiri qouli ta'ala wala ta'kulu mimma lam yudzkarusmullahi 'alaihi. Dan Imam Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya pada firman Allah, dan janganlah kalian makan daging dan tidak disebut nama Allah di situ. Tsumma stasna qaulahu, kemudian beliau mengecualikan firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hilul lakum. Ya, makanan yang disembelih oleh ahlul kitab itu halal buat kalian, yakni dzabihatal yahudi wan nasrani. Itu sembelihan orang Yahudi Nasrani, wa in kana nasrani yaqulu 'inda dzabhi bismil masih. Walaupun si Nasrani menyebutkan ketika menyembelih dengan nama Al-Masih, Yahudi juga menyebutkan dengan nama Uzair. Ya. Nah, yang lebih hati-hati pendapatnya Ibnu Taimiyah. Muslim aja enggak pakai nama Allah haram, apalagi ahlul kitab. Wa dzakara qaula Atha, beliau pun menyebutkan pendapat Atha, kullu min dzabihati nasrani, ya, semua sembelihan Nasrani, wa in qala bismil masih, ya. Itu maksud dari wa ta'amul ladzina utul kitab, semua sembelihan Nasrani, walaupun dia mengatakannya nyembelihnya dengan nama Al-Masih, karena Allah Ta'ala qad abaha dzabaihahum, Allah membolehkan sembelihan mereka, wa qad alima ma yaqulun, dan Allah mengetahui apa yang mereka katakan ketika mereka menyembelih. Ya, tapi jangan ikutin pendapat ini, pendapat Ibnu Taimiyah aja. Ya, wa dzakara mislahu anil Qasim ibnu Mukhaimirah, beliau pun menyebutkan pendapat seperti ini dari Al-Qasim bin Mukhaimirah, wa huwa qaulu Zuhri, ini pendapat Zuhri Ar-Rabi'ah Sya'bi maqhul, dan diriwayatkan dari Ubadah bin Samit dan Abi Darda dari sahabat, intaha mulakhasan. Summa qala wa min hadzal bab may yaf'alul jahiluna bi Makkah. Kemudian di bab ini juga apa yang dilakukan oleh orang jahil di Makkah, min adzabihi lil jin, berupa menyembelih untuk jin. Wa li hadza ruwiya an-nabi, oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, naha an, bahwa beliau bahwa disebutkan dalam riwayat ini naha an dzabaihil jin, beliau melarang menyembelih untuk jin. Kata Zamakhsyari, Zamakhsyari ini Mu'tazilah ya, Zamakhsyari ini ya. Namun ahli tafsir ya. Baik. Kanu idashtarau daron, orang Arab dahulu di Mekah jika mereka membeli ya sebuah rumah, au banauha, atau mereka membangun rumah, istakhraju ainan ya, maka mereka atau mengeluarkan mata air ya, zabahu zabihatan, mereka menyembelih sembelihan, kasih tumbal, khaufan antusibahum aljinnu ya, ini takut jin akan tusibahum ya, menyakiti mereka lah, mereka ditimpa oleh jin. Fa'udifat ilaihim adzabaihu lidzalik, maka sembilan itu dinisbatkan kepada mereka karena hal ini. Ibrahim al-Maruzi menyebutkan anna madzhabihal indastikbalit sultan taqarruban ilaih afta ahlu Bukhara bitahrimihi lianu mimma uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih pada saat istiqbal ya, pada saat penyambutan kedatangan penguasa karena mendekatkan diri kepadanya, maka para ulama di negeri Bukhara memfatwakan akan keharamannya, karena termasuk sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, untuk selain Allah, ada orang datang sembelih karena mengagungkan dia. Taib. Nah, walaupun pakai bismillah. Taib, cukup dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.